Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ اِهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعْشَرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمْ اللَّهُ Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, khususnya kemudahan dan taufik untuk terus belajar mempelajari hukum-hukum Allah, khususnya dalam masalah ibadah, sehingga harapannya ibadah kita semakin baik, semakin berkualitas. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga diberi keikhlasan baik di dalam belajar maupun di dalam mengamalkan apa saja yang telah kita pelajari. Ahibati fillah a'azzakumullah, kita melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan masalah khusyuk. Berarti ini pertemuan yang kedua masalah khusyuk. Pertemuan yang pertama tentang masalah ini telah kita bacakan ya, muqaddimah dari Al-Allamah Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita mulai membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Bulughul Maram. Tayyib. Ahibati fila azzakumullah. Hadis yang pertama di dalam bab ini atau hadis yang ke-189 kalau dalam urutan di kitab saya, Al-Hafidz rahimahullahu taala mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalliyar rajulu muhtasiran. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, seseorang itu sholat dalam keadaan muhtasiran ya, itu tangannya di pinggang. Kalau bahasa kita apa istilah? Berkaca pinggang. Nah, tangannya di pinggang. Muttafaqun alaih. Yeah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, walafdhu li muslimin, dan lafaz yang seperti ini adalah lafaz yang ada di dalam riwayat Muslim Kemudian Al-Hafidz rahimahullahu taala mengatakan wa ma'nahu, dan maknanya yaitu makna mukhtasiran tadi ya, an yaj'ala yadahu ala khasiratihi, menjadikan tangannya itu di pinggangnya, entah satu atau dua-duanya ya, meletakkan tangannya di pinggang ya, kanan ataupun kiri, entah salah satunya, entah keduanya. Wafil Bukhari, dan di dalam Sahih Al-Bukhari, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari ibunda kita Aisyah, semoga Allah meridai beliau, disebutkan, tambahan riwayat maksudnya, anna dzalika fi'lul yahud fi salatihim, bahwasanya yang seperti itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi di dalam salat mereka. Nah, ahibati fillah azzakumullah, di sini ya sangat jelas larangan meletakkan tangan, entah satu atau dua-duanya, di pinggang ketika sholat. Dan alasan yang disebutkan adalah menyerupai perbuatan orang Yahudi. Nah, pendeknya kayak gitu. Nah, ahibati fillah azzakumullah, disebutkan oleh para ulama, selain alasannya adalah karena menyerupai orang Yahudi, sebagaimana dalam riwayat Bukhari tadi, alasan yang lain kenapa perbuatan ini dilarang, disebutkan oleh sebagian ulama, sebagaimana di sini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Bassam rahimahullah, waqila al-hikmatu annahu fi'lul mutakabbirin. Di antara alasan yang lain kenapa dilarang melakukan seperti itu adalah bahwasanya itu perbuatan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Nah, berarti di sini ada dua alasan kenapa dilarang berkaca pinggang atau meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Pertama yang disebutkan di dalam riwayat yaitu perbuatan orang Yahudi sehingga menyerupai orang Yahudi, ini sesuatu yang dilarang. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, yang masyhur, kita semuanya sering mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapapun yang menyerupai sebuah kaum, maka dia akan dikelompokkan, digolongkan termasuk mereka. Nah, larangan menyerupai orang-orang kafir. Nah, karena yang seperti itu adalah perbuatan Yahudi, maka kita dilarang melakukan seperti itu. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua tadi yang disebutkan oleh sebagian ulama dan dinukil oleh Al-Allamah Al-Bassam di sini adalah karena itu perbuatan orang yang menyombongkan diri. Nah, kemudian beliau mengatakan wala munafata fa inna min tabi'atil yahud al-kibru. Dan kedua alasan ini sebenarnya tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi, saling menjelaskan. Kata beliau, karena memang kebiasaan Yahudi itu adalah sombong. Nah, menganggap sebagai bangsa yang terbaik, ya, sebagai manusia terbaik, dan seterusnya. Sombong. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ahibati fillah azzakumullah, apa kaitannya dengan masalah khusyuk? Nah, kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis ini dalam masalah khusyuk. Kaitannya khusyuk siapa? Apa nek meletakkan tangan di sini jadi orang khusyuk? Nah, kalau meletakkan tangan di hidung, nah, utik-utik hidung misal, nah, kan? Kenapa? Apa kaitannya dengan khusyuk? Di sini. Kata Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu ta'ala, al-matlubu fi salati al-khusyuk wal-khudu' yang diharapkan, yang dituntut di dalam sholat itu adalah khusyuk, ya, dan merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-musalli waqifun baina yaday Allah ta'ala. Karena orang yang sholat itu kan, dia berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mutadhallilan ta'idan an sifatil mutakabbirin. Jauh. Ya. Dia itu hendaknya merendahkan diri. Dan jauh dari sifat-sifat orang yang menyombongkan diri. Naam. Baik. Jadi ahibati fila azzakumullah. Ya. Dari sini kita memahami orang yang khusyuk kaitannya dengan, jadi intinya kalau meletakkan pinggang itu bertentangan dengan khusyuk. Meletakkan tangan di pinggang itu bertentangan, berlawanan dengan sifat khusyuk. Karena khusyuk, ya, sebagaimana yang telah lalu, ya, sangat erat hubungannya dengan muraqabah. Ya, sangat erat hubungannya dengan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang dia itu melakukan sholat, coba kita lihat. Dari sejak awal sampai akhir, justru seorang yang sholat itu dituntut untuk merendahkan diri, untuk menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan seperti ini, seseorang bisa khusyuk. Kita ingat juga pelajaran yang lalu. Ya. Di antara agar orang itu bisa khusyuk di dalam sholatnya, merasa dirinya adalah orang yang lemah, yang hina, yang rendah, yang sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya, di antaranya adalah tatkala dia merasa memiliki banyak kekurangan, banyak dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hatinya itu, ya, lembut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dirinya itu merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, takut siksanya, takut hukumannya, sangat mengharapkan ampunannya, sangat mengharapkan kasih sayangnya, dimaklumi kekurangan-kekurangannya, ya, diampuni kesalahan-kesalahannya. Itu yang diharapkan oleh orang yang sholat. Merasa rendah. Nah, sikap seperti inilah yang akan mendatangkan kekhusyuan. Tetapi kalau sebaliknya, orang yang sombong, orang yang merasa dia sudah banyak beramal, ya, apalagi merasa memiliki apa namanya, memiliki semacam seseorang yang merasa berhak untuk mendapatkan, merasa dirinya itu berhak, menganggap Allah itu seolah-olah wajib, ya, memberikan apa yang dia inginkan. Barakallahu fikum. Nah, orang yang merasa bahwasanya sudah seharusnya Allah itu memuliakan saya, sudah sepantasnya Allah itu ya merahmati saya misalkan. Kenung saya yang banyak ibadah kok. Ya, saya orang yang banyak melakukan ketaatan, yang sedikit dosanya. Kalau orang merasa seperti ini, dia tidak akan khusyuk. Kenapa? Ketika dia merasakan seperti itu, maka kecil kemungkinannya dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap untuk dimaklumi kekurangannya. Oh, enggak merasa kurang, gimana dimaklumi kekurangannya? Dia tidak ingat dosa-dosa dan kemaksiatannya, bahkan merasa enggak dosa, merasa dosa-dosanya sudah hilang. Loh, saya kan banyak ibadah. Katanya ibadah kan menghamuskan dosa. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan, menghapus kejelekan-kejelekan. Lah, dosane nyong kan sedikit lah. Ya. Wis dihapus. Isi sisa kebaikannya. Ya kan? Merasa tidak salah. Merasa tidak butuh ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang seperti ini, ketika dia sudah merasa memiliki keutamaan, maka akan sangat kecil kemungkinannya dia akan memperbaiki dan memperbagus sholatnya. Kenapa? Karena sudah merasa banyak. Ngapain juga memperbagus ini? Sudah banyak kok. Berbeda kalau orang itu merasa amalan-amalan dia selama ini banyak kekurangan. Berbeda kalau dia merasa selama ini banyak dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia muncul takut seperti itu, dia akan berusaha memperbagus sholatnya ketika itu. Akan berusaha memperbagus sholatnya ketika itu. Nah, barakallahu fikum. Maka ahibati fila azzakumullah. Orang yang dia itu merasa kecil di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan berpengaruh kepada kekhusyuan sholatnya. Dan perbuatan seperti ini, karena itu adalah sifat orang yang takabur, kebiasaan orang yang sombong, maka ini pun akan berpengaruh pada kejiwaannya. Maka di sini juga ahibati fila azzakumullah, sikap fisik, sikap lahiriah itu seringkali berpengaruh pada apa yang ada di dalam hati. Kalau seseorang itu biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang secara fisik, ucapannya, tingkah lakunya, gerakan-gerakan tubuhnya, itu menggambarkan perendahan terhadap orang lain, ya, menghina atau menganggap remeh orang lain, mungkin tidak diucapkan, ya, nggak terucap, ah kamu orang jelek, kamu orang yang banyak, ah kamu tidak bisa kayak gitu, ah kayak gitu aja tidak bisa, saya bisa melakukan banyak hal, misal, meskipun tidak terucapkan seperti itu, kadangkala sikap, perbuatan, cara pandang, ya, kemudian barangkali gaya dia melihat, memperhatikan. Orang kan lihat kayak gitu, apa sih kayak gitu? Berbeda dengan orang yang merasa menghormati, menghargai perbuatan orang lain. Kan lain sikapnya. Jadi apa yang nampak di lahir, di tubuh watan lahiriah, itu seringkali mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Dan saling berpengaruh. Kebiasaan-kebiasaan lahiriah, meskipun awalnya itu sikap-sikap lahiriah, itu akan memberikan pengaruh kepada hati, memperjelek hati kalau memang kebiasaan-kebiasaan itu jelek. Makanya banyak riwayat-riwayat, ya, sebagaimana kita tahu, seseorang itu secara lahiriah dilarang untuk meniru hal-hal yang sifatnya rendah. Dilarang meniru kebiasaan orang-orang kafir, meskipun secara hanya secara fisik. Meniru gaya rambutnya, meniru gaya pakaiannya, ya, dan yang semisalnya. Demikian pula dilarang meniru gaya-gayanya hewan. Kenapa? ah itu kan cuman lahiriah saja lah. Yang penting kan atine apik. Nah, para ulama menyebutkan di antara tasyabuh itu dilarang, menyerupai orang kafir secara fisik itu dilarang karena penyerupaan secara fisik, secara lahiriah ini akan membawa, akan mengantarkan pada penyerupaan secara batiniah. Ya. Maksudnya akan berpengaruh kepada batin. Sebagaimana tadi kebiasaan berkacak pinggang, ya. Itu nanti akan berpengaruh kepada kejiwaan, akan membawa kepada sikap sombong dan takabur. Nah, barakallahu fikum. Meskipun barangkali awalnya tidak demikian. Awalnya bukan karena sombong, bisa jadi. Nah, maka di sini perlu kehati-hatian. Di dalam seseorang itu bersikap, di dalam seseorang itu bertingkah laku dan bertindak tanduk. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal ahibati fila azzakumullah. Sikap meletakkan tangan di pinggang ini adalah bentuk dari sikap menyombongkan diri dan itu sangat bertentangan dengan apa yang hendaknya diwujudkan di dalam sholat, yaitu merendahkan diri, menundukkan diri, merasa hina, ya, merasa banyak kekurangan dosa dan kemaksiatan, merasa demikian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fisik pun menunjukkan hal itu. Fisik pun tangannya ditaruh, ya, di dada, atau dalam yang sebuah riwayat dari tabi'in di bawah pusar, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Demikian pula mengarahkan pandangan ke bawah, ke tempat sujud. Ini kan sikap-sikap yang menggambarkan orang yang merendah, ya, orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu fikum. Yang harapannya sikap seperti itu akan membawa kepada kondisi hati menjadi khusyuk juga. Nah. Kemudian ahibati fil azzakumullah, ya, kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-190. Al-Hafiz rahimahullahu taala mengatakan wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Anas, yaitu Ibn Malik, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quddimal asya'u fabda'u bih qabla an tusallu al maghriba. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika makan malam itu sudah disiapkan, sudah dihidangkan, maka mulailah, ya, makan malam tersebut sebelum kalian sholat maghrib. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sudah makan malam, Mas? Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah, Masya Allah, pas, ya. Makan malamnya sebelum maghrib. Nah, ini Masya Allah, ya, kebiasaan Rasul, para sahabatnya, berarti makan malamnya itu sebelum maghrib. Ya. Tapi banyak kita malah nek makan malamnya sebelum maghrib, ya kan? Saat durunge turu wis ngelih maning, ya kan? Keluar golek nasi goreng, ya kan? Mie goreng, ya, macam ada banyak goreng-goreng itu di luar. Sudah malam goreng-goreng maning, ya, pas banget, ya. Barakallahu fikum. Nah, sebenarnya ya sebagaimana kita tahu dari sisi kesehatan katanya ya kurang bagus. Dan ini Masya Allah mencontohkan untuk makan malamnya itu sebelum maghrib. Kalau tadi terus jam 10-an sudah lapar gimana? Lah kan juga disarankan, disunahkan, ya, habis isya itu segera tidur, ya kan kayak gitu. Makanya jangan terlalu larut malam, supaya enggak keburu lapar lagi, ya kan. Kalau larut malam ya keburu lapar lagi, ya kan. Akhirnya keluar dari nasi goreng, mie goreng tadi, nah, atau pecel lele, ya kan, banyak di pinggir jalan. Justru malah malam-malam semakin ramai yang jualan makanan, ya. Berarti itu menunjukkan memang kebiasaan kita malam-malam cari makan. Makanya yang jualan juga malam-malam. Coba kalau malam-malam gak biasa cari makan, yang jualan malam-malam bisa jadi ganti waktu, ya kan? Ya, barakallahu fikum. Karena ramai akhirnya kan terus bertambah malah. Ala kulli hal ahibati fila azzakumullah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, ya, memberikan arahan agar dimulai makan malamnya sebelum sholat maghrib. Baik, kalau makan malam itu sudah disediakan, sudah disiapkan. Ahibati fila azzakumullah, ya. Apa kaitannya dengan bab kita, yaitu masalah khusyuk. Ini barangkali yang terlebih dahulu kita sebutkan. Nah, disebutkan di sini, ya, kata al-allamah al-basam rahimahullahu ta'ala, al-hikmatu min hadha huwa anna al-matluba fi salah huwa hudurul qalb. Hikmah dari syariat ini, atau maksud dan tujuan disyariatkannya yang seperti ini, yaitu bahwasannya yang diharapkan, yang diinginkan, yang dituntut di dalam sholat itu adalah hadirnya hati. Hati itu hadir di dalam sholat. Ya, enggak hadir di meja makan, apa enggak hadir di rumah makan, ya kan, lain. Orangnya sholat, hatinya juga di masjid tempat sholat itu. Coba, jangan hatinya itu di tempat makan. Nah, barakallahu fiik. Ini yang dituntut, hadirnya hati. Kemudian kata beliau, wal hajatu ila ta'am tushilul qalba wa tahulu dunal khusyu' fi shalah. Sementara, ya, kebutuhan terhadap makanan, keinginan untuk makan itu menyibukkan hati dan menghalangi hati itu dari khusyuk di dalam sholat, menjadi penghalang untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, maka di sini fa faddala taqdim al-akli ala dukhul as-salah lituaddi as-salata bi rahatil bal wa huduril qalb. Maka dikedepankan, didahulukan makan dibandingkan dengan melakukan sholat dalam rangka untuk, ya, menunaikan sholat itu dalam keadaan pikirannya itu sudah tidak kemana-mana, ya, pikirannya itu sudah longgar, sudah tidak sibuk lagi, ya, dan hatinya itu bisa hadir, itu harapannya. Nah, berbeda kalau sudah disiapkan, ya, sudah dihidangkan, komat, teruslah harus komat sholat di situ. Nah, sholat Allahu Akbar, tuh, sambil dintong nadine pura, ya, misal, ayam goreng, jangan-jangan pahanya diambil sama adiknya, ya kan? Tinggal ceker tok masih gimana, tuh, malah cuman ceker, sih misalnya. Akhirnya pikirannya ke situ, supaya tidak kepikiran ke situ. Nah, barakallahu fikum, sehingga di sini diutamakan khusyuk, ya, dibandingkan daripada melakukan sholat di awal waktu tetapi tidak khusyuk. Jadi ini kan timbangannya itu bukan masalah sekedar makan sama sholat. Lah, berarti lebih penting makan, Bok. Berarti apa? Mending kerja cari makan daripada sholat. Nah, salah pendalilan kayak gitu. Nah, ini buktinya Nabi suruh mendahulukan makan daripada sholat. Berarti makan lebih penting dibandingkan sholat. Ya, salah kesimpulannya kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Jadi maksudnya di sini perbandingannya itu, pertimbangannya adalah sholat dengan sholat sebenarnya. Sebenarnya sholat dengan sholat, iya mas. Apa sholat dengan makan? Sholat dengan sholat, barakallahu fikum. Sholat di awal waktu tapi tidak khusyuk karena mikirin makanan sama sholat agak sedikit tertunda tetapi khusyuk. Nah, ini perbandingannya itu. Yeah. Perbandingannya di situ. Maka di sini lebih didahulukan kekhusyuan di dalam sholat dibandingkan dengan sekedar sholat di awal waktu. Nah, lebih penting khusyuk di dalam sholat dibandingkan dengan sholat di awal waktu. Baik, barakallahu fikum. Jadi perbandingannya itu antara sholat dengan sholat. Sehingga dari sini, ya, para ulama mengaitkan masalah ini bukan hanya sekedar makanan saja. Ya. Bukan hanya sekedar makanan saja. Dan juga bukan sekedar makan malam tok. Lah, hadisnya kan mbok makan malam. Kalau sarapan, sarapan sih mungkin tidak ada kaitannya ya. Makan siang, nah, ya tidak bisa jadikan dalil ini untuk makan siang dari dengan sholat zuhur. Kenapa? Dalilnya itu makan malam sama sholat maghrib. Kalau makannya sebelum isya, ya tidak masuk. Misal ngomong kayak gitu, ya tidak pas. Pendalilan yang tidak tepat. Karena secara asal di sini maksudnya tadi. Perbandingan antara sholat dengan sholat. Maka apapun yang bisa mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya, dan itu sesuatu yang dibutuhkan, yang harus dikerjakan. Maka dikerjakan terlebih dahulu, selesai, baru kemudian melakukan sholat dengan khusyuk. Tapi masalahnya saat sudah makan, kekenyangan, akhirnya juga tidak khusyuk. Itu gimana? Susah kekenyangan, malah pengen ke kamar mandi, ya kan? Pengen ke kamar mandi, ke WC, karena kekenyangan tadi, ya kan? Kasihan makan. Akhirnya tidak khusyuk juga, mikirin kamar mandi. Baik. Ala kulli hal disini, ahibati fila azzakumullah. Pentingnya khusyuk di dalam sholat. Pentingnya khusyuk di dalam sholat. Tayyib. Kemudian di sini ya. Kata Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala di sini menyebutkan. Jumhurul ulama hamalu taqdimat ta'ami ala sholah ala nabi. Mendahulukan ya makan dibandingkan dengan sholat tadi itu hukumnya sunnah menurut jumhur atau mayoritas ulama, tidak wajib maksudnya ya. Kalau berpendapat wajib maknanya apa? Kalau sholat dulu berarti dosa, nah, kan kayak gitu. Kalau maknanya wajib, kalau perintah itu wajib, makanya jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya mendahulukan makan dalam kondisi seperti tadi itu dibandingkan sholat, itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sehingga kalaupun dia sholat dulu, maka itu pun tidak dosa. Maka dari sini pun ulama mengatakan, ketika perintah ini, arahan ini itu dibawa kepada makna sunnah, sehingga kalaupun dia sholat, berarti dalam keadaan tidak khusyuk, itu tidak berdosa. Dari sini juga sebagian ulama berpendapat bahwasanya khusyuk di dalam sholat itu tidak wajib. Ya, paham ya urutannya? Jadi dari ini pun sebagian ulama berpendapat bahwasanya khusyuk di dalam sholat itu tidak wajib. Tetapi adalah sebagai penyempurna. Maknanya, kalaupun seseorang itu sholat dalam keadaan tidak khusyuk, dia tidak berdosa. Ya, tetapi wallahu a'lam bishawab, ya, dalam hal ini ada perincian yang barangkali nanti insyaallah suatu saat barangkali perlu kita sampaikan. Jadi tidak semuanya itu khusyuk, tidak semuanya sunnah. Khusyuk seperti apa yang sunnah dan khusyuk seperti apa yang wajib. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat khusyuk itu secara mutlak wajib, ada yang berpendapat khusyuk secara mutlak itu sunnah, dan ada yang mentafsir, memperinci dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab, insya Allah suatu saat, karena agak sedikit panjang dalam masalah itu. Baik, intinya di sini, ahibati fila azzakumullah, hadis ini di antara dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama, dan itu adalah jumhur ulama, yang mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah, sehingga khusyuk di dalam sholat pun hukumnya sunnah. Baik. Kemudian, ya, tadi kan kita sepintas sebutkan adanya khilaf dalam masalah ini. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan di sini, hadzal khilaf fi ma idza kanat an-nafsu muhtajatan lit'am. Munculnya perselisihan pendapat masalah ini, yaitu apabila jiwa itu, ya, memang sangat membutuhkan makanan itu. Ya, memang seseorang intinya ya, seseorang itu benar-benar sedang membutuhkan dan menginginkan makanan itu. Kemudian muncullah khilaf. Wajibkah atau sunnah? Baik, maksudnya apa? Kata beliau di sini ya, idza kana an-nafsu ya muhtajatan lit'ami muta'alliqatan bihi. Jika jiwa seseorang itu sangat membutuhkan makanan itu dan terus berkaitan ya, terus bergantung atau terkait dengan makanan tadi, maksudnya pikirannya itu ke makanan terus kayak gitu loh. Amma kata beliau, ma'adzamil haja ilaihi. Adapun ketika seseorang itu sedang tidak membutuhkan makanan tadi, maksudnya tidak, ya, tidak selera, atau bahkan, ya, nanti tidak apa-apa. Tidak sedang menggebu-gebu, intinya kayak gitu lah. Biasa saja. Nah, maka, wa inna mahana, ya, waktu wajbatin adiyah, hanya sekedar datang, ya, waktu sajian apa makanan yang secara kebiasaan, maksudnya memang pas bertepatan dengan kebiasaan menghadirkan makanan, pas bertepatan dengan itu, ya, bukan karena sedang ingin, bukan karena sedang sedang membutuhkan makanan itu. Sholat, apa, waktu sholat datang, kemudian makanan juga datang, biasa, sekedar itu saja, bukan karena sedang menginginkan dan bukan karena sedang membutuhkan. Maka kata beliau, fassalatu wal jama'atu laha muqaddamatun ala dzalik. Maka kondisi seperti ini, sholat dan juga jamaah sholat tersebut itu lebih didahulukan dibandingkan dengan makan. Jadi maksudnya di sini, didahulukan makan itu kalau sedang lapar-laparnya, sedang membutuhkan makanan itu, sudah lama nunggu-nunggu, ya, sangat menginginkan makanan itu. Kok datang waktu sholat baru, ini didahulukan apa? Makannya. Adapun ketika seseorang itu, ya, kondisi perutnya tidak lapar, tapi memang waktunya makan. Ya, itu. Makanannya pun ya biasa-biasa saja, bukan makanan yang istimewa, yang sangat dinanti-nanti, yang sangat diharapkan. Biasa-biasa saja. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, sholat dan jamaah melakukan sholat itu didahulukan. Ya. Jamaah dan sholat itu lebih didahulukan dibandingkan dengan makan. Nah, jadi tidak semua kondisi, maksudnya di sini. Tidak semua kondisi. Kemudian beliau mengatakan. Nah, ala annahu la yanbaghi an yaj'ala waqta ta'amih aw waqta manamih ya mau'idan li waqti shalah. Maka di sini seharusnya jangan menjadikan waktu jadwal gitulah ya. Jadwal makannya, jadwal tidurnya itu bertepatan dengan jadwal sholat. Ya. Jangan sengaja jam makan pas azan zuhur. Ya kan? Jam makan pas azan maghrib. Misal. Bukan dijadikan jadwal yang seperti itu. Nah, tetapi maksudnya jangan jadikan sebagai kebiasaan. Kalau kebiasaan itu tidak boleh. Yang dimaksudkan di sini, didahulukan makan. Ketika datang waktu sholat, berarti pertama tadi apa? Karena sangat membutuhkan. Ya. Dua, sangat menginginkan. Sangat berhasrat terhadap makanan itu. Dan yang ketiga, bukan sebagai sebuah kebiasaan. Bukan jadikan sebagai waktu apa waktunya itu jadwalnya itu tidak bertepatan dengan jadwal sholat. Nah, barakallahu fikum. Ini barangkali ya terkait dengan apa hadis ini ya. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fikum. Kemudian di sini. Nah, kemudian di sini. Ada pertanyaan. Oh, menempelkan jidat ke tembok setelah sholat, karena temboknya ini ngarep ya. Oh ya. Lagi sholat di depannya ada tembok. Ya. Habis sholat kemudian nyandarkan tembok. Barangkali mumet ya kan atau ngantuk ya kan. Daripada karena deket tembok, naik ngantuk, gak ditempelin duluan, malah jeduk, ya gitu kan, lumayan. Nah, daripada kayak gitu, mending ditempelkan sekalian dulu, ya kan, biar nanti gak kejedut, ya, gak terbentur sama itu tembok. Bisa nempel sih? Nah, tayyibarakallahu fikum. Nah, pertanyaannya, apakah menempelkan jidat ke tembok setelah sholat, termasuk perbuatan orang Yahudi? Nah, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab ya. Memang di antara kebiasaan mereka itu yang ada istilahnya mereka tembok ratapan. Ya. Mereka ada tembok yang dijadikan sebagai untuk meratap di situ ya, menempelkan dirinya di tembok ya, meratapi barangkali dosa-dosanya, hajat kebutuhannya, apalah di situ, merata di situ pokoknya. Ini kebiasaan mereka. Kalau memang seperti itu, ya kan? Ya, tidak boleh. Tetapi kalau hanya sekedar itu bukan bermaksud meratap, gitu ya. Apalagi juga sekedar jidatnya tok, itu pun karena ngantuk. Ya. Atau karena yang lain mumet, pusing, ya. Atau pengen santai, gitu ya. Nah, ya tidak masalah. Intinya secara asal meletakkan seperti itu tidak masalah. Karena memang berbeda ya. Karena orang-orang Yahudi itu bukan hanya sekedar meletakkan jidatnya saja. Ya. Nah, tapi juga secara umum adalah ya meratap dan menempel-nempelkan tubuh mereka, tangan mereka di tembok ratapan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, moga mbak. Oke. Pripun nggih? Tayyib barakallahu fikum. Nah, memang sebagaimana riwayat yang menyebutkan bahwasanya yang pertama kali diangkat ya itu adalah terkait dengan khusyuk. Nah, maka memang semakin mendekati akhir zaman, semakin banyak orang yang susah untuk khusyuk. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah riwayat, saya lupa tadi, menyebut dalam seorang salaf masuk ke dalam masjid dan kami tidak mendapati ada yang khusyuk, tidak mendapati ada kekhusyuan dalam sholat-sholat mereka. Nah, memang sesuatu yang berat dan itu adalah sesuatu yang pertama kali ya ditinggalkan kaum muslimin dalam sholat mereka. Sunah-sunah yang lain ya masih banyak yang dikerjakan, tapi masalah khusyuk ini yang dari sejak awal barangkali yang paling ditinggalkan. Karena memang ini adalah inti daripada sholat. Makanya setan pun ya sangat semangat bagaimana menghilangkan kekhusyuan ini pada diri kita. Maka ini adalah sesuatu yang besar, yang berat. Maka karena itulah kita perlu perjuangan, ya, perlu pembiasaan. Dan apapun itu, ahibati fila azzakumullah, sesuatu seberat apapun itu, kalau berusaha membiasakan diri, ya, maka insya Allah nanti akan semakin mudah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapapun, ya, orang-orang yang dia itu mujahadah bersungguh-sungguh, ya, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah, termasuk bersungguh-sungguh berupaya untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan memberikan petunjuk, ya, memberikan jalan bagaimana bisa mendapatkan apa yang dia upayakan dengan sungguh-sungguh itu. Nah, barakallahu fikum. Maka ini juga terkait dengan kesungguhan kita. Dan sebagaimana juga kita tahu, hal-hal yang awalnya itu berat, setelah itu terbiasa kita lakukan, sudah tidak terasa berat lagi. Misalnya, dulu barangkali kita ingat, sebagian kita yang sebelum ngaji, ya boro-boro sholat jamaah di masjid, ya kan? Sholat di awal waktu B, jarang. Sholatnya sering diulur-ulur. Kadang malah dirapel, ya kan, sekalian. Ya kan? Kenapa enggak sebut jamak? Kadang orang bukan yang harusnya dijamak sih, ya kan? Asar karo maghrib buk, orang enggak boleh dijamak, tapi digabung akhirnya namanya rapel, ya bukan jamak. Ya jamak itu kan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya kalau diperlukan dijamak. Tapi kalau asar dengan maghrib, ya bukan jamak, enggak ada jamak itu, merapel, ya kan? Merapel sholat-sholat dirapel kayak apa aja. Bal-balan sampai mendek, berangkat sebelum asar, ya pulang-pulang sudah maghrib. Sholat asarnya kapan? Ya habis mandi asar terus maghrib, ya kan? Lah nggih pripun mbak? Iya orang sekarang iya, iya. Baik, barakallahu fikum. Iya, pertanyaan yang sebelum saya jawab itu tadi sedikit melanjutkan, ya. Intinya sesuatu yang awalnya berat, ya, sholat tadi biasa, enggak biasa tepat waktu, bahkan juga, apalagi ke masjid jamaah. Tetapi ketika kita, alhamdulillah, diberi taufik oleh Allah, ya, ngaji, kemudian membiasakan sholat di awal waktu, bahkan membiasakan sholat jamaah, rasanya biasa baik, ringan rasanya. Yang awalnya itu berat, ya, ternyata setelah dibiasakan menjadi ringan. Nah, sama juga orang yang mikul beras, mbok, ya. Orang enggak biasa mikul beras atau semen yang 50 gram siapa? 50 kilo, ya kan? Ya enggak kuat kayak saya ini ngangkat 50 kilo ya berat banget rasanya, ya kan? Tapi nah, sudah terbiasa, kayaknya kok enteng temen gitu. Enteng. Ya demikian juga. Kalau kita sudah membiasakan sesuatu, yang awalnya berat itu akan ringan. Demikian juga kurang lebih khusyuk. Kalau kita sudah berusaha membiasakan diri untuk khusyuk, sesuatu yang itu berat, insya Allah akan menjadi ringan. Barakallahu fikum. Nah, adapun terkait dengan tadi itu ya, pertanyaan kenapa dulu orang-orang itu soleh-soleh, sopan-sopan, sekarang kenapa ya seorang soleh, orang sopan, ya kan? Tip. Nah, barakallahu fikum, sebenarnya wallahu a'lam bisab, kalau perbandingannya dengan sahabat ya memang iya. Ya, memang iya. Dan memang demikianlah ya. Semakin dekatnya zaman dengan hari kiamat ya, akan semakin jelek ya. Akan semakin jelek kondisi manusia secara umum. Bukan berarti di masing-masing zaman itu enggak ada orang yang baik. Bukan berarti dulu di zaman sahabat itu tidak ada orang yang jelek. Abu Jahal, Abu Lahab ya, neng zaman sahabat di zamannya Nabi. Orang yang paling jelek ada di zaman itu. Tetapi secara umum umat terbaik adalah umat ya generasi sahabat sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya karena memang seperti itulah. Nah, tetapi bukan berarti juga nanti di akhir zaman tidak ada orang yang baik. Siapa? Al-Mahdi, Nabi Isa, itu juga nanti turun di akhir zaman. Nah, barakallahu fikum. Memang secara umum demikian, tetapi bukan berarti tidak ada orang yang baik di setiap zaman tersebut. Dan sebagaimana juga, tidak bukan berarti tidak ada orang yang jelek di zaman yang di situ ada orang-orang yang terbaik. Nah, wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum, barangkali itu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi, ya, dan semoga juga bermanfaat untuk saudara-saudariku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.